السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، pada ayat ke-34 surah An-Nisa pada kaji kita yang lalu kita sudah membahas tentang masalah rumah tangga, kedudukan suami diunggulkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kedudukan seorang istri. Dan kami juga sudah jelaskan tambahan dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kriteria wanita salihah. Kemudian pada kali ini kita bermula dari ayat ke-35 yang akan berbicara tentang romantika kehidupan rumah tangga berisi cek cok, check and cok, dan bagaimana solusinya di dalam Islam. Mari kita buka surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in khiftum, dan jika kalian mengkhawatirkan, shiqaqa bainihima, terjadinya keretakan, terjadinya percekcokan, perselisihan di antara keduanya, antara suami dan istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah seorang penengah yang berasal dari keluarga besar suami dan satu orang penengah dari keluarga besar istri. Iyurida islahan, kalau memang keduanya memiliki niat untuk islah, untuk sama-sama baik, memperbaiki hubungan, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah Azza wa Jalla berikan taufik, kecocokan antara keduanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mengetahui dan maha berpengalaman. Pada ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang nusyuz seorang istri, kesombongannya dan tinggi dirinya meninggikan dirinya, menyombongkan diri terhadap suaminya, maka kita telah diberi solusi oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah dengan mau'idhah, memberinya nasihat dan pelajaran yang baik. Dan di sana berarti kita dituntut sebagai suami untuk berilmu. Diingatkan istri kita tentang akhirat, diingatkan istri kita tentang akibat daripada pembangkangannya terhadap perintah suami, diingatkan istri kita akan banyaknya wanita yang masuk ke dalam neraka, dan banyak lagi nasihat-nasihat yang bisa diberikan kepada istri yang membangkang atau nusyuz dengan mau'idhah. Dan solusi kedua, solusi berikutnya, jika itu tidak mempan juga, maka ditinggalkan atau dibelakangi di tempat tidurnya. Kemudian pada tahapan yang terakhir, jika memang itu juga tidak manjur, maka langkah yang terakhir adalah dengan memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, apalagi sampai membunuh. Tidak membabi buta. Kalau itu juga belum terjadi persatuan, masih tetap percekcokan, malah jadi tambah ribut dipukul. Yang ini lapor. Biasanya istri lari. Lari dan melapor kepada pihak keluarganya. Nah, di sini pada tahapan ayat ke-35 ini diperlukan kesepahaman dan kesamaan persepsi, kesamaan niat untuk sama-sama islah, sama-sama memperbaiki keadaan rumah tangga dengan berpatokan pada Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jal memberikan panduan, berarti ini adalah langkah keempat. Masing-masing pihak mengutus utusan dari pihak keluarganya masing-masing. Istri menghadirkan seorang penengah, dan suami juga menghadirkan seorang penengah dari keluarganya. Pada tahapan ini, kalau kita cek pada keluarga-keluarga muslim yang berselisih antara suami dan istri, saya kira tidak melakukannya. Yang ada adalah cekcok berdua dan habis-habisan berdua. Itu saja sudah. Setelah itu pisahan. Yang satu pulang ke orang tuanya. Yang satu sendirian di rumahnya. Terjadi rindu-rinduan. Tapi juga muncul gengsi-gengsian. Akhirnya yang satu mencari solusi dengan berselingkuh. Yang lainnya juga mencari pacar baru. Dan ini rusak rumah tangga muslim. Dan berakibat tercerai beraikannya putra-putri. Dan tidak sedikit di antara mereka kemudian cari solusi yang agak mendingan. Nyari pesantren. Apa? Anak-anaknya dipesantrenkan daripada nggak ada yang ngurus di rumah. Nah, ini penyakit. Penyakit di pesantren diantaranya adalah anaknya merupakan pelarian. Anak yang dilarikan dari rumahnya karena percekcokan suami istri. Daripada di rumah tidak terdidik dengan baik karena sang istri kabur ke rumah orang tuanya. Maka anaknya ditaruh di pesantren. Dan ini terjadi. Suatu ketika kemudian istri itu mencari anaknya ke rumah suaminya. ternyata sudah tidak ada. Diinterogasilah suaminya oleh keluarga istri, kemana dikemanakan cucu saya? Dipaksa untuk ngaku, akhirnya telah dibawa ke pesantren. Maksudnya si ayah baik, tapi si ibu tidak terima. Akhirnya tarik-tarikan, yang satu ambil tangan kanan, satu ambil tangan kiri, dan itu di depan saya. Wah, mertua mengancam. Nah, ini tidak ada kesepahaman, tidak ada itikad baik, tidak ada niat baik untuk bersatu. Kalau memang jelas masalahnya, yang ini kesalahannya apa, ini kesalahannya apa, tinggal diluruskan secara syar'i. Kalau memang dua-duanya masih memiliki cinta kasih dan masih tetap ingin bersatu, Allah Azza wa Jalla pasti berikan jalan. Apalagi telah melalui tahapan membawa serta penengah dari masing-masing untuk ditengahi. Apa sih masalahnya? Coba kita dengarkan. Kemudian penyakit yang lain diantaranya yang tidak kalah hebatnya, efek negatifnya adalah masing-masing dari suami dan istri ketika cekcok di rumah, suami nyari teman, curhat kepada temannya. Istri juga curhat kepada temannya. Ini masih tahapan masih mending kepada sesama jenis. Akhirnya muncul pergunjingan. Karena sudah keluar dari rumah tangga ke rumah tetangga. Dari rumah tangga ke rumah tetangga, akhirnya terdengar oleh tetangga, si fulan lagi diem-dieman dengan istrinya. Muncullah hati yang busuk, sebagian orang yang dirasuki syaitan berhasrat. Wah, saya nunggu jandanya. Begitu. Penyakit. Maka dari itu, ikuti panduan Al-Quranul Karim ini. Tidak usah sampai keluar dari rumah tangga. Kalaupun jalan terakhir ini harus mengikut sertakan orang lain dalam urusan rumah tangga kita, ambil dari keluarga kita sendiri. Yang kita thiqah kepadanya, yang kita trust, kita yakin dia bisa secret, bisa jaga rahasia. Dengan demikian selamat kehormatan rumah tangga ini. Jelas sekali solusi yang Allah berikan ini terhadap suami dan istri, supaya bisa memiliki kehidupan rumah tangga yang hampir oleng kemudian kembali. Kemudian muncul permasalahan berikutnya. Ternyata masing-masing gengsinya tinggi. Dan ini bisa terjadi. Sudah dihadirkan penengah dari pihak keluarga suami maupun istri. Dan masih tetap juga tidak sepakat. Maka diberikan jalan. Perceraian bukan hal yang haram. Perceraian juga bukan seperti yang dikatakan sebagian orang, adalah hal yang halal tapi dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini perlu saya jelaskan bahwa hadis tentang hal itu derajatnya mungkar. Hadisun mungkar. Pernah disebutkan oleh salah seorang ustaz di televisi, TVRI. Sebagai sebuah nasihat untuk ikhwah kaum muslimin dan muslimat. bahwa hadis yang menyebutkan abghadul halali ilallahi at-talaq, bahwa hal yang halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian, itu hadis mungkar, tidak benar. Lebih dari sekedar dhaif kalau sudah mungkar itu. Itu berarti bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan panduan. Dan secara substansi sangat kontradiktif. Hal itu disebut halal tapi dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maklum di antara para ulama masyhur hal ini bahwa sesuatu yang halal berarti tidak ada di dalamnya unsur kebencian ataupun keriduan Allah Azza wa Jalla. Hal yang boleh. Dan itu bisa terjadi sebagai sebuah solusi. Jika memang semua mentok, deadlock, kan tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Akhirnya sang istri tetap di rumah orang tuanya, suami tinggal sendirian di rumah, mengurus mobilnya sendiri, mengurus sarapannya sendiri, anak-anaknya terlantar di rumah suaminya, atau yang satu dibawa istri, satu dibawa bersama suami. Hal ini lebih parah dibandingkan seandainya bercerai sekalian. Jadi bersatu atau bercerai? Bercerai dengan perceraian yang baik, bersatu dengan niat masing-masing islah. Jadi tidak mengkal di tengah-tengah. Istilah buah simalakami. Ya? Simalakami apa simalakamu? Ditelan malang, dibuang sayang. Tidak. Seorang muslim harus memiliki ketegasan, kepribadian yang tegas. Namanya juga rijal. Pada ayat ke-34 kemarin kita sudah bahas ar-rijal. Jadi harus memiliki kepribadian yang tegar, tangguh. Sudah seperti itu, sudah. Tidak ada jalan lain. Solusi terakhir adalah ceraikan. Apalagi kalau sudah nampak pelanggaran-pelanggaran istri itu dalam bentukan fahisyah. Pelanggaran-pelanggaran hak-hak suami, hak-hak kasurnya, hak-hak ranjangnya terzalimi, maka tidak ada lagi solusi selain itu. Dan jangan merengek solusi yang lain. Ada yang datang kepada ustaz. Ustaz, saya ingin curhat, boleh? Apa tuh? Istri saya ternyata punya pil. Nah, apa itu pil? Bukan pil KB. Atau pil migrain, bukan. Pil ini istilah orang zaman sekarang. Pria idaman lain. Oh, memiliki pria idaman yang lain di luar rumah sana. Apa Ustadz solusinya? Saya tidak punya solusi lain. Ceraikan. Ini wanita bukan salihah. Bisa jadi solekah. Yang lebih parah lagi adalah colekah. Kalau sudah berani-beraninya mengambil pil, memiliki pil di luar sana, berarti sudah bukan solekah lagi, tapi sudah pada jenjang colekah. Na'udzubillah. Yang seperti ini. Ya, dua ayat yang kita bahas selama dua pekan ini semoga menjadi pengadem-adem bagi keluarga kita, dan mari kita satukan tekad untuk memperbaiki rumah tangga kita. Barangkali ada yang memiliki urusan seperti ini, semoga kajian ini menjadi petunjuk bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin hubungan rumah tangganya sedang meradang. Jangan sampai menjadi kronis, ya, cukup meradang saja dan kemudian segera diobati, dan semoga Allah Azza wa Jal memperbaiki antar hati-hati kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jal terus menambah kita ilmu sehingga kita bisa meluruskan amal kita masing-masing. Berikutnya pada ayat ke-36, insyaallah kita akan berbicara tentang rumah tetangga dan silaturahim. Ya, tadi berawal dari jati diri laki-laki dan perempuan, posisi laki-laki di atas perempuan, kemudian kehidupan rumah tangga ada romantikanya, ada cekcoknya, solusinya apa. Setelah ini kita akan lewat dari pintu rumah tangga ke rumah tetangga dan rumah saudara-saudara, hubungan silaturahim kita dengan orang-orang di luar rumah tangga kita sendiri. Seperti apa panduannya? Kita masih memiliki waktu. Kalau ada yang punya pertanyaan, sudah bisa dikumpulkan untuk bisa leluasa tanya jawab. Barangkali bisa kita akhirkan pembicaraan tentang silaturahim ini pada pekan yang akan datang, insyaallah taala. Khawatir tidak cukup waktunya untuk tanya jawab. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dan menuliskannya di kertas. Untuk sekali lagi diketahui bahwa kami mengisi rubrik tentang keluarga sakinah ini sekarang mulai rutin, alhamdulillah sudah 2 kali ini di radio kita yang tercinta. Selain kita punya Radio Roja yang sudah beroperasi lama, kita juga memiliki radio yang baru, Radio AM Muslim Jakarta, yang berpusat studionya di Ciganjur, Jakarta Selatan. AM Muslim 837. 837. Ya, silahkan. Nah, itu saya mengudara pada hari Sabtu pagi. Sabtu pagi tadi sudah mulai pembahasan kitab. Kitabnya Al-Imam An-Nasai rahimahullah, yang berjudul Ishratun Nisa, panduan rumah tangga. Bagaimana cara memperlakukan istri sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi pagi kita berbicara tentang hakikat cinta wanita. Ya, mencintai wanita itu fitrah, tidak usah disalahkan. Kok kamu senang sama cewek? Wah, senang. Nabi juga senang kok. Gitu ya. Baik, sudah terkumpul beberapa pertanyaan di meja kami. Kita mulai tanya jawab. Ustaz, siapa pihak keluarga yang paling berhak menjadi penengah? Pihak keluarga yang paling berhak menjadi penengah adalah yang rasyid. Memiliki sifat rasyid. Dia cerdas. Dia orang yang memiliki perilaku yang baik. Memiliki kepribadian rajul, laki-laki. Istilah orang kita, orangnya bijak, santun, cerdas. Jadi tidak harus bapaknya. Kalau memang bapaknya emosional, temperamental, bisa jadi datang ke dalam forum islah tersebut hanya untuk membela putrinya. Yang satu membela putrinya, yang satu membela putranya. Akhirnya masalah bertambah. Mulai dari percekcokan suami istri, akhirnya percekcokan besan, antar besan. Maka melebarlah medan percekcokan. Nah, ini tidak efektif namanya. Itu. Saya ingin bertanya mengenai musik. Setahu saya haram. Tapi saya ingin membuat KTP, tapi ada persyaratan untuk menyanyikan lagu wajib. Saya bingung Ustadz harus bagaimana. Ada cara yang mudah yaitu menyuap, tapi itu juga dosa besar. Cara yang mana mesti saya pilih? Saya baru dengar ada orang bikin KTP persyaratannya menyanyikan lagu wajib. Ini ajib. Saya kira itu guyonan. Saya kira itu hanya sebagai gurauan. Mungkin Anda diguyoni, dicandai oleh petugas. Atau mungkin dia kerasukan Bribtu Norman. Ya. Kerasukan Bribtu Norman, jadi orang KTP pengen dihibur dengan jaya-jaya, ya. Nah, ini jangan. Lagi pula prosedurnya tidak ada seperti itu. Ya. Jadi baik yang ini maupun itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak ada lagi guyonan-guyonan seperti itu. Kalau tidak tembus dengan pelaksana teknisnya di lapangan, di ruang pembuatan KTP, maka bisa datang kepada Pak Camatnya langsung. Pak Camat, saya ini mau bikin KTP. Saya ini pengen jadi warga negara yang baik. Warga Bapak, ini saya di dalam kecamatan Bapak. Tapi saya disuruh menyanyikan lagu wajib. Saya ini, yang, jangankan yang wajib, yang sunnah saja saya banyak yang gak saya hafal gitu. Nah, kalau karena dia guyonan, kita ambil saja guyonan juga. Insya Allah tidak apa-apa itu, ya. Bagaimana ibadah yang sesuai dengan sunnah setelah sholat? Apakah berdoa dengan mengangkat tangan? Bid'ah. Apakah mengusap wajah setelah doa juga bid'ah? Ibadah yang sesuai dengan sunnah setelah sholat, yang dimaksud sholat fardu. Setelah sholat fardu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir. Dan zikirnya juga tidak dibuat-buat. Bukan buatan Habib, bukan buatan Ustadz, bukan buatan Kiai. Ada panduannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pakai itu. Di antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam adalah istighfar. Bunyi istighfarnya ringan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. 3 kali. Tidak usah yang panjang-panjang. Memang Nabi juga mengajarkannya yang itu, yang pendek. Ada yang mengajarkan panjang, lebih panjang dari yang diajarkan Nabi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya, ya, wali masyayikhina, dan sebagainya. Masih terus ditambah-tambah. Kalau yang dari Nabi itu pasti manjur, berhasiat tinggi, berfadilah besar, berpahala besar. Karena itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, yang dicontohkan oleh Rasul. Adapun selain Rasul, tidak ada jaminan. Walaupun lebih panjang. Karena panjangnya zikir bukan ukuran. Tetapi tepatnya dengan sunnah, contoh Nabi SAW itu yang bakal menuai pahala besar. Ya. Berdoa dengan mengangkat tangan, apakah bid'ah? tidak secara mutlak bid'ah. Kalau kita mau masuk WC, kemudian kita angkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabais, itu bid'ah. Karena Nabi SAW berdoa sebelum masuk WC, tetapi tidak angkat tangan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Nabi SAW juga mengangkat tangan di dalam berdoa. Di dalam hal-hal yang Nabi SAW angkat tangan dalam berdoa, dan kita tidak mengangkat tangan di dalamnya, itu namanya mukhalafatus sunnah. Tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Adapun dalam hal-hal yang mutlak, di mana Nabi SAW tidak menyuruh kita maupun melarang kita untuk mengangkat tangan, maka hukum asal dari angkat tangan dalam berdoa adalah mubah. Boleh. Adapun mengusap wajah setelah berdoa, memang tidak didapati di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya itu baik, pasti dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal oleh sahabatnya. Nah, kalau kita ini menganggap sesuatu itu baik di dalam agama, baik secara agama, baik secara syar'i, kita tidak punya hak untuk itu. Harus berdasarkan dalil. Mohon solusi agar mudah menghafal Al-Quran. Para ulama sepakat, dan disampaikan dalam bentuk syair oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam beberapa bait syairnya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu 'asi. Kata beliau, aku adukan kepada guruku bernama Waki', perihal sulitnya aku menghafal. Padahal umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran loh. Segitu masih mengaku kesusahan. Kita juz amma saja enggak hafal. Yang kita hafal adalah 8 macam juz. Juz apel, juz sirsak, juz mangga, juz stroberi. Juz-juz ini hafal kita. Bukan 8 juz, tapi 8 macam jus yang kita hafal ya. Jus ke-30 saja, boro-boro 30 jus. Jus ke-30 saja kita sulit menghafal. Coba qul ya ayyuhal kafirun. Yang belum biasa mengimami, suruh baca qul ya ayyuhal kafirun. Bulak-balik abidun abattum, abidun abattum waladdallin. Itu terjadi seorang imam yang dorong-dorongan itu biasa di masjid-masjid itu, yang tidak punya imam rawat itu dorong-dorongan. Udah bapak aja gitu. Sudah akhirnya yang maju, yang memang sangat jarang mengimami, ya pengalaman waktu kecilnya hafalnya itu. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi begitu mengimami, karena enggak biasa, jadi waladdallin terakhirnya. Itu terjadi, bukan fiktif itu. Terjadi betul. Ya. Jadi apa kata Waki'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, lalu guruku itu memberiku bimbingan agar meninggalkan maksiat. Maksiat kecil apalagi besar, tinggalkan. Hindari. Niscaya akan mudah kamu menghafal Al-Quran. Logikanya kenapa seperti itu? Beliau katakan bahwa yang namanya ilmu itu bak cahaya. Cahaya itu datang dari Allah. Dan cahaya yang datang dari Allah itu tidak diberikannya kepada orang yang mendurhakai Allah. Allah tidak mau ngasih cahaya itu. Jadi itu intinya, orang ingin menghafal Al-Quran dengan mudah, ya, hindari maksiat. Ustaz, ana baca di internet ada 30 kesalahan dalam sholat. Hanya satu ana yang belum paham, yaitu menyembunyikan persendian tulang dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan persendian tulang dalam sholat ini, Ustaz? Ana juga tidak paham apa maksudnya. Ya, ini pertanyaan pakai bahasa Indonesia. Kalau ada dalam bentuk bahasa Arabnya yang asli, itu dari kitab apa? Mungkin saya baru bisa memahami. Mohon maafkan saya belum paham apa yang antum maksud ini, baru dengar menyembunyikan persendian tulang. Bisa jadi terjemahannya yang salah. Hah? Tapi di sini dia bilang menyembunyikan. Kalau yang dimaksud tuh membunyikan jari jemari, itu namanya farqa'atul asabi'. Farqa'a yufarqi'u farqa'atan. Gini, kretek gitu. Ya, lagi sholat atau di masjid, nah kadang-kadang kan kita sambil nganggur, kretek, kretek, kretek, ini jari, ya. Nah, itu jangan, ya, enggak boleh itu. Adabnya jelek di dalam masjid, apalagi di dalam sholat. Sambil nunggu imamnya bacaannya panjang, dia kretek-kretek. Nah, itu ya. Kalau 10 orang aja di dalam masjid, seperti itu bisa aja. Jadi acapela itu, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, sesungguhnya zikir dengan suara keras selesai sholat wajib. Selesai sholat wajib adalah biasa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku segera tahu bahwa mereka telah selesai sholat kalau suara mereka membaca zikir telah kedengaran. Bagaimana maksudnya? Ya, kedengaran. Memang boleh kedengaran. Jangan dikatakan bahwa berzikir itu tidak boleh bersuara. Tapi bersuara itu tidak keras dan juga tidak bersuara. Kalau tidak bersuara berarti ngerasani. Ada suaranya. Memang benar. Setelah salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta as-salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Jadi bukan berarti enggak boleh bersuara. Salah paham itu. Ya. Kalau orang yang mengatakan, "Nah, enggak boleh bersuara." Siapa bilang? Boleh bersuara. Tetapi juga masing-masing tidak dikomandoi oleh imam. Subhanallah. Baru yang lain, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, iya, kayak nge-ref gitu. Jangan. Bagaimana maksud hadis? Nah, ini kayaknya di luar tema terus ya. Kita cari yang sesuai tema. Nah, ini masih sambungan yang tadi kayaknya. Apakah Rasulullah berdoa setelah sholat fardu, ataukah beliau hanya berzikir, dan kapankah beliau berdoa? Nah, ini penting sekali. Cerdas sekali pertanyaannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya penuh doa. Doa coba. Ketika memulai sebelum Al-Fatihah, berdoa. Doa iftitah emang bukan doa. Ketika sujud banyak doa, tapi banyak juga yang enggak tahu. Banyak doa di dalam sujud diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru posisi hamba terdekat dengan Allah itu saat sujud. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud banyak berdoa. Kemudian sujud lagi. Kemudian doa yang pamungkasnya itu adalah sebelum salam, bukan setelah salam. Maka sebelum salam itu ada tasyahud, ada salawat, ada doa. Doa ini panjang dan banyak diajarkan. Makanya baca buku doa dan wirid. Dari Hisnul Muslim, dari doa dan wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid. cukup banyak. Jadi sebelum salam, setelah salam, zikir. Walaupun di dalam zikir itu tentu ada doa-doa yang disebut dengan doa'ul ibadah. Bukan doa'ul mas'alah. Doa ibadah artinya kalimat-kalimat doa yang sifatnya adalah ibadah yang tidak mengandung permohonan. Adapun doa'ul mas'alah adalah doa yang mengandung permohonan. Bagaimana cara menyikapi mertua atau mantan yang sudah merebut harta peninggalan almarhum suami yang seharusnya menjadi milik anak-anak saya hingga saat ini? Bagaimana menyikapi? Diingatkan. Kita hanya bisa mengingatkan dan menasehati. Kalau kita sendiri tidak mempan nasehatnya, mungkin bisa dihadirkan orang yang mereka segani. Agar dihadirkan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, ancaman-ancamannya, mau'idhah kepada mereka. Jangan memberi ancaman yang kontraefektif. Tunjukkan dalil-dalilnya bahwa harta suaminya itu merupakan hak istri dan anak-anaknya. Adapun paman-pamannya maupun saudara-saudaranya mayit, yaitu suaminya, mereka tidak berhak selama ada anak. Di dalam ayat-ayat tentang warisan, dari ayat ke-6 sampai ke-11 surah An-Nisa itu, sudah ada paketnya di situ, ayat yang mengancam tentang memakan harta anak yatim secara zalim. Berikan ancaman-ancamannya tentang neraka. Lebih dari itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kezaliman itu cuma di dunia. Di akhirat tidak ada kezaliman. Akan dibalaskan. Karena sesungguhnya yang mendolimi kita di dunia ini, kezaliman itu akan dibalaskan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Dan balasannya di akhirat itu lebih pedih daripada seandainya kehilangan harta di dunia. Kita hilang harta kita di dunia ini. Tidak seberapa, kita bisa cari lagi. Dan Allah Azza wa Jalla maha kaya. Tidak usah bersedih hati dengan hilangnya warisan barang 10 juta, 200 juta. Allah Azza wa Jalla maha kaya. Jangan putus asa dan bersedih hati. Allah Azza wa Jalla memiliki apa yang kita pinta. Ayo, minta kepada Allah. Berusaha dan minta kepada Allah. Tidak usah bersedih hati. Adapun kepada sesama manusia, kita hanya bisa mengingatkan, memberikan nasihat, mau'idhah, ancaman dengan dalil-dalil. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhirat, pahala-pahalanya akan mengalir kepada kita yang dizalimi. Jadi tidak ada kerugian bagi kita. Dizalimi, terzalimi, itu hanya istilah dunia aja. Di akhirat, Allah pasti berikan keadilan seadil-adilnya. Dan tidak jarang keadilan itu Allah Azza wa Jalla turunkan di dunia langsung. Apalagi itu memakan harta anak yatim. Masih ada ini waktunya? Belum ada isyarat, berarti masih ada waktunya. Apa yang dimaksud sholat Daud? Yaitu tidur setengah malam, bangun untuk sholat sepertiganya, dan tidur seperenamnya. Tolong perkiraan jam-jamnya. Masya Allah. Nabi Daud AS dulu belum ada jam deh. Jadi, kalau yang dimaksud sholat Daud ini, maksudnya sholat malam. Ya, sholat malam. Nabi SAW menjelaskan bahwa saum sunnah yang paling beliau sukai adalah seperti saumnya Nabi Daud AS. Ya, begitu pula sholat malamnya. Pengaturan malam itu, ya, tidur setengah malam, bangun untuk sholat sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya. Dan itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Di pertengahan malam beliau bangun. Sholat malam sampai, kalau konversi waktu kita mungkin sampai sekitar jam 4 pagi, dan itu adalah saat sahur. Maka setelah selesai sholat malam, beliau itu bersahur kalau memang mau berpuasa besok paginya. Nah, setelah sahur tentu ada azan. Azan, ya. Nah, ketika sahur itu ada azan awal. Kemudian setelah sahur ada azan yang kedua, itulah sholat subuh. Yaitu. Kalau tidak sahur, maka beliau tidur.